saya tidak diurus sama ayah saya. Dari kecil saya diasuh sama nenek kakek saya, tapi saya juga sayang ayah saya. Pertanyaannya, siapa yang harus saya prioritaskan? Tapi begini. Coba telusuri dulu baik-baik, datangi, tampilkan sayang Anda. Bagaimanapun dia ayah Anda, kalau enggak ada beliau, Anda enggak ada. Ya. Pertama doakan dulu dengan kelembutan. Minta Allah lapangkan hatinya. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan yafqahu. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Ya Allah, beliau ayah saya ya Allah. Ya Allah, dengan perantaranya saya lahir di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat. Satukan kami dalam kebahagiaan seperti teman-teman saya mendapatkan ayah-ayah dengan penuh kebahagiaan. Minta, berdoa. Setelah itu datang. Pak, kalau ada sesuatu yang salah pada saya mohon maaf. Yang membuat papa mungkin kurang perhatian. Tolong berikan saya jalan dan petunjuk bagaimana supaya bisa berbakti kepada ayah. Pelan-pelan. Kalaupun awalnya cuek, gak apa-apa. Lama-lama, tuh perasaan itu akan hilang. Al-hadidu bil-hadidi yuflah. Kalau keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Akan hancur salah satunya atau keduanya. Maka yang satu mesti lembut. Suami kasar, istri lembut. Suami lembut, suami kasar. Ya, istri cemberut, suami senyum. Suami marah, istri sabar. Itu rumusnya. Kalau istri cemberut, suami marah, gak akan ketemu. Mamah kenapa? Emang kenapa? Ya, susah. Ya, susah. Istri cemberut, suami senyum. Mama, kayaknya kenal. Tik. Ah, ini kan. Handphone S10 misalnya kan, oh keluar, wah itu mah bukan senyum lagi, langsung bikin status, alhamdulillah Allah kirimkan padaku suami ahli surga, wow. Pada ahli handphone tuh kan. Nah, jadi gitu, pelan-pelan doakan. Tetap walaupun tidak ada perhatian, bakti Anda jangan mengurangi itu. Saya mau katakan begini, orang tua yang non muslim saja itu anaknya yang muslim tetap diminta berbakti pada orang tuanya, apalagi ayah Anda masih muslim. Jelas ya, supaya hisab Anda ringan saat di akhirat dan Anda tidak dipersalahkan. Apa dalilnya Ustaz? Bakti yang tadi Quran surah ke-31 ayat ke-15. Itu yang anaknya muslim, bapak ibunya non muslim, masih diminta. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Hey, kalau kamu anak beda agama dengan orang tua, kamu muslim, orang tua bukan, maka kalau diajak-ajak kepada ibadah orang tuamu, silakan tolak dengan cara yang halus, lembut, tegas. Cuma jangan putus hubungan duniamu, berbakti dengan cara yang baik. Punya lebih rezeki pekerjaan, berikan, hadiah berikan, doakan, baktikan yang paling baik. Mudah-mudahan dengan itu jadi dakwah. Jadi kalau orang tua non muslim, Anda yang muslim masih diminta berbakti, bagaimana dengan Anda yang muslim, orang tua muslim? Ya, maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 23 itu sampai 27, paling kiri pertengahan sampai bawah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jelas ya? اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا اللهم يا الله ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada di antara kami yang datang membawa lumuran dosa jangan biarkan meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang meluangkan waktu datang belajar ke sini ya Allah dan dia dalam kegelisahan jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya Allahumma wala daynan illa qadaitah jika ada orang yang terlilit utang piutang sampai dengan saat ini mohon ya Allah dengan keikhlasan dalam beramal berikan rezeki untuk melunasi utang-utangnya wala asran illa yassartah mohon ya Allah jika ada yang datang kemari dengan kesulitan maka dengan segala keikhlasannya angkat dan ringankan segala kesulitannya Allahumma ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhiqna bis salihin ma الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله anugerahkan segala kebaikan di dunia yang mampu kami dapatkan dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih jauhkan kami ya Allah dari ancaman-ancaman neraka dan satukan kami di akhirat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para syuhada dengan para siddiqin dengan orang-orang saleh وحسن أولئك رفيقا kami akan sangat bahagia dengan nikmat-nikmat itu yang telah Engkau janjikan Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiu'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim tawaffana husnal khatimah ya Allah bila kami wafat nanti wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah qawil lisan lana kullu kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya Allah kuatkan lisan kami saat kami nanti dalam sakaratul maut mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa ajib ya Allah kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Allah mohon perdengarkan kepada kami jawaban darimu dalam sakaratul maut ya Allah dengan kalimatmu yang indah hei jiwa-jiwa yang tenang Hei jiwa-jiwa yang tenang, ya ayat wan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha denganmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah hambaku yang soleh, masuk ke surga yang telah aku siapkan. Allahumma mushtaq bi jannatika, ya Allah, bi ridhaka, bi nadhrika, ya Allah, kami merindukan, ya Allah, segala rahmatmu, nikmatmu, surgamu, rasulmu, dan perjumpaan denganmu. Allahumma ya Allah, tum alina, ya Allah, terima taubat kami, terima amalan kami. Allahumma subhanakallahumma bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.